ปริแทงบอยกคือสาวเซ็งสมัครที่มึงเชิงสัตว์อาบานโปNaratin winangun pati puan kinar yosa sanan yang polo santri nangun janggan ingkeng samyo mangas romo anenggitu ditopuni kue kang ingkeng kawu kuku ing beriku melaring pertapan sapuar kue nji ing soto tergut nji kunastan ing rak bawu pramilo sinepat sapuar kutu hukunung Tuman gadat yo sawi itu tak epaten parang ngantok napusan. Melawas toto serenggo karono lambungin gunung wonten sendang isi tirto wening menopo pandesangan sagung kawulo. Sinepat sendang pawitra yo sendang rastamu. Lengkeh miring winaroto winangun salundagan pinanduran parigoko menyang soro wisdo nabian amung parigoko sokonan di dudung asak nyang rondo menter nang jahat aneng semaken labet pusandung kap mongso panen ketinggal kuning kumrining yayah kencono sinangring katempuing maruto alimbak limbak katyombak ing jaladri kawibuan poro kuplak panggur tak yang tersikap biar sopin dua kamelan ketok-ketok yuk surat kepiak kang tanpa kriting dan soya atemi di sen teming matopo polo wijak garim pategalan satan kusiwo puhung jagung lesung lesung lombok sirong robyong robyong kacangi dulu yuruyu wih gemili tak kendi-kendi lampun katempuin malpom kutir ruwe-ruwe kegodongane kaya ngawe-awe kang lagi lumaksana. Margo-margo mangayat urmambat mengkaing prabata rinengga wis tuli ingkang sinandur mangapit-apit runtut kang sarwa patuk. Cindhela sesekaran hamanca warna petane pinonto ponto kekempalan yang kembang anut golongan yang kan jinembangan sami deso-deso banjar jowokin mulan dijeming karang sitri kerambil ginjang kejabiah kelopo gading usumanding pisangan bon sak inggon-inggon kecakro desak tepo-tepo. Cuma wono pelem gadung golek lan tali jiwo. Saben pelataran kinayuman fiting kelengkeng sinelowit kedondong lan jambu tersono. Jeruk keprok sinusul salak rinunggo nanas. Kinayuman ketelo gantung sadiawus wanti wohambiyet angem momoi. Pancuran sendang toyo wening berisi anjok ing pasiraman. Kekucahane naratas dadya pasabaning mentok minti bebek merituin paguyangane kepulauan sapi. Balumbang kinubeng sekar bakung keh minokang samyo matoyo tedeng lelumban. Lelewane sarwo mantesi ujair sami kekain jirwat derpari wirawiri. Sinambet ulam tombro kang sarwi kiwak emas. Kalamun yang masin yang hanya ringi jumusulim sang juang ngarepo ampak-ampak ngemuri pernapan sineblak ing sang juang suryo pemah lon-lonan samyokin dan mangayat ing akoso si gromanjin jadio himo dimantoko kukilo kumnya tatari wis kucuk ngoteh datan sikir kotak rowo tan kusiwo peksipun janglan pelatuk bawang mumandang jayah angidung tembang manuk jala asingklak-singklak ketengati gerak sumarak ajak-ajak peksi perindak kentang semayatan peksi bayan beristipit parkit rang-rangan wismo-wismo winangun juglu kesirapan sinonggo soko buru rekso malik lar janglok kemaliku pun kinayuman karang fitri kangerenggep anger buyung sarwo asri turto ayem hangayomi lasin tempo ingkang jumeneng dadya raja panggih apa menang kenetapno apa para begawan abiyasa inggih wiyasa ya sang Kresna Dripayana Sutikna Prawa ya sang Aran Soko Prawa pendito gentul tapane mateng samadine sithik paningali terus sabarang tangan dikali dadi satuyo proto wisri nampan popo ngalok popo midan pati gedilan sakman dalani among popo lenggah kudu ing curi koikan gering sinampan ing mangke sang wikunam titis wanura ing wajah putra matukoro satuyo pong kuat ngeke kasih rasin dimaju sang ongko wijoyo yoyoyo murtiko bagus warnane mingit pahikone pebih ngawi cerak rina ketake biori nangkul lungayani sarwi kaik woismo kawan sang wiku tatan kantun suaniro sangat bagus kaderakan sang jiropat poro puno kawan surah semar poro garing pistur semua puno surah tanggung teko kaya to mangkono panglucitan warjaya ingkang jering kawijiling lisan. Thank you. antes vos mató. Marang risang moho yo ki sang wipro katiparan para saning bang putri patriyogya sarwire marmo.